Apa itu istiqomah? Istiqomah artinya adalah acak dalam taat. Nah, karena itu sebagaimana kata Syaikh Ibnu Utsaimin, maka multazim, istilah multazim orang yang komitmen dengan syariat, itu yang lebih tepat adalah mustaqim. Bolehkah mengatakan pada teman yang tidak paham atau melalaikan sesuatu, melakukan sesuatu tanpa tuntunan Nabi dengan mengatakan semoga engkau istiqomah? Boleh, dengan maksud semoga dia kembali ke jalan yang benar. Boleh, karena mustaqim artinya adalah multazim, orang yang komitmen dengan syariat. Apa yang harus dilakukan ketika rumah di dekat musola yang salat tarawihnya cepat dan rata-rata di daerah itu cepat semua? Maka jika cepatnya itu masih tumaknina, maka sholat bersama mereka tidak mengapa. Tapi kalau sholat itu tidak tumaknina, untuk membaca bacaan ruku sujud saja tidak ada waktu, cuma-cuma punya waktu meletakkan dahi habis itu harus diangkat, nah ini berarti memang betul-betul tidak tumaknina, maka yang terbaik adalah sholat sendiri di rumah. Bagaimana dengan sholat tarawih 4 rakaat salam sekaligus? Maka nanti akan kita baca di esok pagi, kita akan baca perkataan Syekh Ibnu Baz bahasanya tentang sholat tarawih. Kalau jumhur, beliau katakan jumhur aksarul ulama dua rakaat salam, dua rakaat salam. Maka perkataan aksarul ulama menunjukkan bahasanya ada ulama yang memberikan ruang tidak harus semacam itu. Kesimpulannya dua rakaat salam itulah yang afdal. Dan itu pendapat jumhur, sedangkan atau pendapat mayoritas para ulama, sedangkan 4 rakaat salam sekaligus adalah satu hal yang boleh namun kurang afdal. Komentar berkaitan dengan orang yang mengatakan salat tarawih adalah bid'ah. Orang yang mengatakan salat tarawih adalah bid'ah adalah perkataan Syiah. Mereka mengatakan orang Syiah tidak ada salat tarawih. Dan itu disebabkan bencinya mereka dengan Umar. Disebabkan bencinya mereka dengan Umar. Wah, Umar yang bikin salat tarawih awal malam. Nah, maka mereka tidak ada salat tarawih. Ya, maka dalilnya ada hadis-hadis yang tadi kita baca. Nabi salat tarawih. Nabi memotivasi man qoma ma'al imam dengan lisannya, Nabi pun melakukannya dengan prakteknya. Sudah cukup untuk jadi bantah. Ya, adik saya keluar dari rumah suaminya dengan membawa anak-anaknya. Lalu anak-anak ditaruh di rumah ibu. Adik saya menikah dengan laki-laki lain tanpa wali, berarti zina. Dan tidak lagi mengurus anak-anaknya, sehingga sekarang menjadi tanggungan ibu saya. Ayah dari anak-anak ini datang, akan menjemput anak-anaknya, malah dihalang oleh ibu. Dan ini tindakan yang keliru. Karena itu adalah anaknya, dan itu tanggung jawabnya. Dan dia mau bertanggung jawab, dan ini adalah laki-laki yang baik sekali. Bahkan mengancam cucunya jika mau tinggal bersama ayahnya. Ini satu hal yang tidak benar, itu ayahnya. Itu ayahnya, dan itu yang berkewajiban untuk menafkahinya dan mengurusinya ketika ibunya tidak mau mengurusinya. Ibu saya meminta kepada saya, pertama melunasi utang-utang adik saya dengan jaminan warisan adik saya akan diberikan kepada saya. Tidak bisa demikian. Caranya tidak seperti itu. Kalau mau demikian, maka hari ini pembagian waris. Jika dari hartanya ibu, maka karena boleh harta waris, pembagiannya disegerakan. Maka hari ini enggak, kemudian enggak bisa cukup dengan jaminan-jaminan semacam ini. Keadaan nanti di masa depan berbeda. Nanti akan terjadi hal-hal yang boleh jadi tidak direncanakan. Kalau memang benar nanti ini dibayar dari warisan adik, maka berarti caranya sekarang bagi waris. Sekarang bagi waris. Tentu otomatis kalau itu hartanya ibu, berarti ibu tidak punya apa-apa. Konsekuensinya ibu tidak punya apa-apa sehingga ikut anak. Karena ini hartanya ibu. Nah, nanti kemudian hartanya adik itu dijual. Ada yang beli. Ini warisannya yang disebut adik tadi. Berapa jatahnya? Ada yang bayari. Boleh jadi yang bayari si penanya. Nah, nanti kemudian uang tersebut dipakai untuk lunas utang. Meminta saya untuk membiayai sekolah dan kehidupan anak-anak adik saya tersebut. Ini tidak benar. Wong bapaknya mau tanggung jawab, mau diambil, mau kemudian dirawat, mau disekolahkan. Nah, ini aneh, ibunya ini aneh. Bapaknya mau nyekolahkan, enggak boleh. Setelah itu dia pun juga enggak bisa nyekolahkan. Si ibu enggak bisa nyekolahkan. Kemudian dibebankan kepada salah satu anaknya yang lain. Nah, ini tidak benar. Itu tanggung jawab ayahnya. Ya, maka caranya ya, serahkan saja ke ayahnya. Serahkan saja ke ayahnya dan minta kepada ayahnya untuk juga kemudian ya, memberikan kesempatan untuk anak-anak tersebut untuk berjumpa dengan neneknya. Bukankah sesuatu yang merusak tubuh itu diharamkan? Iya, merusak tubuh, kemudian kok jengkel sama salah satu jari kemudian dipatahkan, nah itu haram hukumnya. Bagaimana dengan KB? Bukankah KB itu merusak siklus haid wanita? Merusak siklus haid itu bukan merusak tubuh. Tidak kita katakan kemudian siklus haid itu kemudian kacau, itu berarti merusak badan. Dan menimbulkan dampak kesehatan yang tidak baik pada tubuh. Maka cari kontrasepsi yang cocok, karena beda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Maka alasan di atas tidak bisa kita gunakan untuk mengatakan haram KB secara mutlak. Pertama, karena itu tidak merusak badan. Itu tidak merusak badan. Kacanya siklus haid bukan bentuk merusak badan. Adapun kemudian dampak negatif kesehatan, maka memang telah diakui oleh para pakarnya bahasanya ya, masing-masing orang tubuhnya beda-beda penerimaannya terhadap benda asing yang mau dimasukkan ke dalam tubuhnya dalam rangka kemudian KB. Maka maksud penanya supaya kemudian KB itu disimpulkan seluruhnya haram dengan alasan di atas, satu hal yang tidak benar. Ketika itu ketemu kemudian kontrasepsi yang cocok, tidak masalah, dan KB tersebut bersifat sementara, maka hukumnya boleh. Bagaimana cara membunuh tikus yang disyariatkan, dicontohkan oleh Rasul? Manakah cara yang paling dia bikin cepat mati? Ya, caranya dipersilahkan kepada kita. Apakah kita membunuh menggunakan racun tikus, menjepit tikus itu termasuk mendolimi binatang? Tidak. Apalagi racun yang sekali makan langsung mati seketika. Bukankah setiap makhluk Allah itu bertasbih kepadanya? Iya, namun demikian yang Allah katakan, namun Allah juga mengatakan lewat lisan nabinya ada sejumlah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Tikus, ular, dan apakah mereka tidak bertasbih kepada Allah sehingga pantas untuk dibunuh? Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, namun kita diperintahkan untuk membunuhnya. Jika kemudian semua yang bertasbih itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihancurkan, maka nanti menghancurkan batu tidak boleh. Hancurkan batu nanti tidak boleh. Karena batu juga bertasbih. Batu juga bertasbih. Nebang pohon enggak boleh. Memanen padi enggak boleh. Itu nanti dimatikan, diputasbih. Nanti nyabut singkong, panen singkong enggak boleh. Maka dalil kemudian makhluk, semua makhluk itu bertasbih jangan dibawa kemana-mana. Ya. Untuk kemudian membatalkan hukum. Karena ini semua berasal dari syariat. Dan semua yang berasal dari syariat, maka menurut syariat tidak bertentangan. Semua makhluk bertasbih, dan ada perintah untuk membunuh, ya semuanya dijalan. Semuanya diyakini, tasbih kita yakini, perintah untuk, karena ini berkaitan dengan keyakinan. Dan itu beda kan? Tasbihnya semua makhluk berkaitan dengan keyakinan. Kita meyakini semua makhluk bertasbih. Non perintah untuk membunuh tikus dan yang lain, itu berkaitan dengan amal. Maka ini arahnya beda. Ini arahnya i'tikad, ini arahnya amal. Jangan kemudian ini kemudian dipakai untuk kemudian membatalkan amal yang diperintahkan oleh syariat. Maka saya ingatkan pada penanya, kalau konsekuen nanti yang ini bukan hanya binatang, termasuk tumbuhan itu bertasbih. Tumbuhan itu bertasbih. Maka biarkan singkong itu jangan dipanen, padi itu jangan dipotong. Karena mereka bertasbih. Bagaimana dengan cicak? Apakah cicak yang diam saja enggak ganggu tetap harus dibunuh? Kalau harus dibunuh enggak, diperintahkan untuk dibunuh. Harus itu wajib. Kalau harus dalam pengertian wajib, maka enggak wajib. Dianjurkan untuk membunuhnya. Kalau kecoak bagaimana? Kecoak juga bertasbih. Kecoak juga bertasbih. Kalau jengkel juga bertasbih. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Apakah kemudian dibiarkan jalan-jalan di rumah? Enggak kan? Ya, maka kenapa kemudian yang jelas-jelas diperintahkan untuk dibunuh tikus itu dipertanyakan? Kecoak yang enggak ada dalil khususnya kita bunuh. Kan jadinya kontradiktif nanti. Kecoak kita bunuh, adakah dalilnya? Dalil khusus enggak ada dalil khusus. Dalilnya dalil umum, ini binatang mengganggu. Nah tikus yang dalilnya dalil khusus, dia bertasbih, jangan dibunuh. Maka bertasbih itu berkaitan dengan i'tikad, berkaitan dengan keyakinan. Kita meyakini bahasa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala binatang, kemudian bahkan batu, demikian juga tumbuhan. Sedangkan perintah untuk membunuh binatang ya, namun di sisi yang lain binatang-binatang pengganggu diperintahkan untuk dibunuh. Apakah sholat malam hanya boleh disambung di akhir Ramadan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan? Sebenarnya di 20 yang pertama juga boleh. Cuma dalam rangka Ihya ul-Lail, menghidupkan malam, dan ditambah praktek Nabi di hadis Abu Dzar yang Nabi itu sholat sampai demikian panjang, itu di 10 yang terakhir, ya, maka ada tekanan khusus untuk menyambungnya di akhir malam untuk 10 hari yang terakhir. Bolehkah dilakukan sendiri-sendiri atau boleh dilakukan secara berjamaah? Berjamaah boleh, sendiri juga boleh. Bagaimana cara duduk tasyahud pada sholat sunnah 2 rakaat, misalnya sholat tarawih? Ya, maka kalau kemudian pakai kaedahnya Imam Syafi'i, maka duduknya tawaruk. Kalau kemudian kaedahnya Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya hukum asal duduk dalam sholat itu adalah iftiros, maka iftiros. Kalau kaedahnya Imam Ahmad, semua duduk dalam sholat itu adalah iftiros, kecuali duduk tasahud, kecuali duduk tasahud yang kedua. Ketika satu sholat tersebut memiliki dua tasahud. Ya, silakan amalkan biasa yang diamalkan, karena iftiros ketika sholat 2 rakaat itu bukanlah ciri salafi atau kemudian ciri orang yang ngambil pendapatnya Imam Ahmad gitu aja. Dalam masalah ini yang tawar juga tetap salafi ya. Karena Imam Syafi'i juga salafi ya. Maka silakan lakukan apa yang biasa dilakukan, dan siapa yang kemudian melakukan penelitian, kajian lebih lanjut, kemudian merasa mantap di salah satu pendapat, silakan dia berpindah kepada pendapat tersebut jika kemudian dia merasa itu yang lebih tepat. Wanita sedih jika 7 hari terakhir Ramadan tiba haid, apa yang bisa kami lakukan untuk mendapatkan keutamaan waktu tersebut? Yang tidak boleh dilakukan sekedar sholat saja. Adapun zikir masih tetap bisa dilakukan, doa masih bisa dilakukan, baca Quran menurut pendapat yang paling kuat tetap bisa dilakukan asalkan tidak menggunakan mushaf. Untuk mengatakan niat puasa ataupun niat sholat, apa kita mesti menyengaja mengheningkan diri sejenak, bicara dalam hati mengungkapkan niat tersebut, atau cukup di hati sudah ada niat dan melakukan kegiatan yang mengarah pada amal tersebut? Cukup dengan melakukan kegiatan yang mengarah kepada amal tersebut berarti sudah niat. Ketika sahur, itu berarti sudah niat. Sebagaimana orang ketika ngambil piring, itu berarti sudah niat makan. Tidak harus kemudian hening sejenak. Ini saya mau makan. Maka ketika orang sudah melakukan perbuatan yang mengarah pada hal tersebut, maka dia telah niat. Ketika orang itu menyadari besok itu masih Ramadan, maka dia telah berniat. Apa hukum suntik hormon menunda haid saat haji dan umrah? Hukumnya boleh jika itu tidak merusak kesehatan, jika tidak memberikan mudarat. Hukumnya kalau di satu masjid ada 2, 3 dan 11 rakaat, yang 11 rakaat ketika sampai 8 rakaat mengangkat imam untuk sholat witir berjamaah, setelah selesai witir yang 23 melanjutkan sampai 23. Maka mereka tidak mengikuti imam sampai selesai. Mereka tidak mengikuti imam sampai selesai. Imamnya 23, dan ketika sampai 8 dipersilahkan yang 11 mengangkat imam sendiri untuk witir bersama rombongan 11. Sedangkan imamnya nanti masih lanjut sampai 23. Demikian zahir pertanyaan. Maka jika demikian keadaannya, maka ini tidak mendapatkan keutamaan sholat malam bersama imam sampai selesai. Saya haid sejak beberapa hari lalu dan sepertinya sudah berhenti tadi malam, tapi saya ragu karena kebiasaannya dalam 4 hari. Dan ini baru 3 hari sudah berhenti, maka saya belum mandi wajib tadi malam. Saya terjaga tepat saat azan subuh dan darah memang sudah tidak mengalir, lalu saya mandi dan sholat. Bagaimanakah status puasa saya hari ini? Sah ataukah wajib qadha di hari lainnya nantinya? Kalau kemudian pada saat kemudian azan subuh tadi langsung kemudian berniat karena yakin kalau haid sudah berakhir, langsung berniat untuk berpuasa. Dan kita meyakini bahasanya, ya, terutama kalau lebih-lebih lagi jika kita berkeyakinan bahasanya azan subuh itu terlalu cepat dari waktu seharusnya, maka puasa itu sah. Namun jika kita kemudian berkeyakinan bahasanya azan subuh sudah pada waktunya, dan pada saat itu kemudian sebelum azan subuh belum pasang niat untuk berpuasa, maka berarti puasa hari ini tidak sah. Ya, puasa hari ini tidak sah, ya, sehingga wajib untuk diqadha. Maka ini derivat dari pasang niat dan tidak pada saat itu, dan derivat dari bagaimanakah waktu subuh di tempat kita. Tadi disampaikan bahasanya salat tarawih di 10 terakhir lebih utama dipanjangkan. Dipanjangkan atau dilamakan? Dipanjangkan atau diperbanyak rakaatnya sehingga dilamakan waktunya. Bagaimana jika kita jadi imam orang tua, mana yang lebih maslahat, apakah tetap dipanjangkan? Ya ditanya, kalau kemudian bersedia dipanjangkan tidak mengapa. Kalau kalau kemudian tidak, ya kita imami sampai kemudian selesai, nanti kita lanjut sendiri. Bolehkah seorang ibu jadi imam sholat bagi anak laki-lakinya yang masih balita? Anak ibu tersebut laki-laki dan ada perempuan. Dikarenakan bila sholat berjamaah di masjid, anak laki-laki tersebut tidak bisa diam dan malah lari-lari sehingga ia sholat bersama perempuannya bersama dan diimam oleh ibunya. Tidak mengapa, karena adanya sama dengan tidak adanya. Karena itu sholat latihan yang sama dengan bukan sholat. Berarti satu hal yang tidak mengapa. Lain hanya kalau dia sudah tamyiz, sudah 7 tahun. Sholat tahajud haruskah tidur terlebih dahulu? Untuk qiyamul lail, untuk sholat malam yang supaya bisa disebut tahajud harus tidur terlebih dahulu. Kalau belum tidur maka tidak disebut tahajud, namun kita sebut qiyamul lail, kalau itu Ramadan, qiyam Ramadan atau yang lain. Kalau tidurnya malam sebentar dan banyak mengerjakan sholat, lalu bagaimanakah waktu membaca Al-Qur'annya saat sholat? Saat sholat tersebut, bacalah kemudian surat sebanyak-banyaknya. Namun kalau kemudian itu untuk yang hafal, yang tidak hafal, ketika dia ingin kemudian kalau kemudian ganjaran banyak membaca, tetap dia tidak dapatkan. Maka dia kemudian setiap rakaat sholatnya dia kemudian an-naba an-naziat, an-naba an-naziat, kan? Pahala membaca sudah dapat. Cuma pahala selesainya lain. Maka ada waktu, maka jika kemudian dia ingin mendapatkan pahala selesai, maka masih ada waktu yang lain. Tentu sifat manusia monoton satu ibadah itu jemu, maka tidak mungkin, maka normalnya ya waktu malam yang ada dia habiskan sekian untuk sholat, dia masih ada bisa dia sisakan waktu untuk baca Al-Quran. Jika kita mengriba seorang melakukan maksiat terang-terangan, apa tetap diwajibkan minta maaf jika ribanya telah sampai kepada person tersebut? Jika kita membicarakan maksiat terang-terangannya, maka ini adalah riba yang dibolehkan. Orang yang melakukan maksiat terang-terangan, pacaran di pinggir jalan, wah itu pacaran di pinggir jalan, nah, itu tidak perlu minta maaf, karena ini adalah riba yang diperbolehkan. Bagaimana kamu berkumur-kumur dengan cairan pembersih mulut yang mengandung alkohol? Maka sangat kita sarankan untuk tidak melakukannya. Menimbang lagi perselisihan ulama tentang kalau ini statusnya khamar, apakah ini najis dan tidak. Memasukkan najis ke ini, satu hal yang tentu sangat bermasalah. Oleh karena itu maka jika tidak, bukan karena tuntutan, penyakit karena sakit, ya cuma sekedar biasa saja, maka berkumur cukup dengan air. Bolehkah sekali menikah langsung 3 orang, langsung 3 istri? Kalau akad nikahnya dalam 1 hari, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Namun kalau kemudian beda hari, maka hukumnya tidak mengapa. Kalau awal malam sudah 11 rakaat, di sepertiga akhir malam boleh nambah berapa? Jawabannya bebas. Karena menurut pendapat jamaah ulama, tidak ada angka maksimal, tidak ada taukid, tidak ada angka maksimal untuk sholat malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apakah boleh dibaca sejak awal Ramadan atau hanya di 10 hari yang terakhir saja? Ini bacaan bebas, waktunya longgar, Ramadan di luar Ramadan, ya, di semua kesempatan. Bukan bacaan khusus 10 hari yang terakhir, bukan pula bacaan khusus Ramadan, Ramadan luar Ramadan boleh membacanya. Cara wanita haid atau nifas menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan doa, dengan zikir, dengan baca Quran tanpa menyentuh mushaf. Mohon nasihatnya agar bisa semangat sholat malam seperti para sahabat agar tidak mengantuk saat qiyamul lail. Ini diperlukan ikhwahun nafs, memaksakan diri. Sampai orang kemudian terlatih, maka setelah terlatih maka akan mudah baginya. Mana yang lebih utama ketika sahur, makanan berlebih tetap dimakan untuk menghindari tabdzir, membiarkannya mubadzir dengan manfaat tidak ngantuk dan ketiduran setelah subuh. Yang lebih utama adalah ngambilnya secukupnya sehingga tidak berlebih. Jika tidak berlebih, ini kasus berlebih. Kalau dibiarkan, karena dibiarkan membusuk. Dimakan kekenyangan, maka kalau bisa diantisipasi tentu lebih baik. Kalau bisa diantisipasi lebih baik. Kalau yaitu ngambilnya secukupnya, seperlunya. Jika tidak, maka wallahu ta'ala a'lam. Jika memang perut itu masih memungkinkan ditambahi, silakan ditambahi agar tidak tabdzir. Namun jika sudah tidak lagi bisa ditambahi, sudah tidak lagi selera, ditambahi malah muntah, ya apa boleh buat, semoga Allah maafkan. Apa pegangan para fuqaha memakruhkan sholat sunnah jamaah setelah witir? Tadi kita lihat ulama berselisih pendapat dalam masalah itu. Imam Ahmad mengatakan tidak makruh. Dan wallahu a'lam, itu lebih tepat. Yang mengatakan makruh, tentu kita tuntut apa dalilnya. Bolehkah membuka mushaf ketika sholat tarawih karena hafalan yang sedikit? Jika sholat tersebut sholat tarawihnya itu bermaksud untuk mendapatkan khotmah satu kali atam, maka boleh. Namun jika tidak ada target khotmah menghatamkan Quran selama tarawih, maka perbanyak mengulang-ulang apa yang dihafal tanpa perlu membuka mushaf. Karena membuka mushaf itu punya beberapa dampak yang harusnya kemudian kita menggenggam di dada, harusnya jadi pegang. Dan nanti ada kegiatan membuka, menutup, mencari lembaran dan seterusnya. Yang selama itu tidak ada sesuatu yang sangat urgen untuk didapatkan, maka selainnya perbuatan-perbuatan semacam ini tidak dilakukan. Dan di antara alasan urgen untuk melakukannya adalah melaksanakan apa yang disampaikan oleh banyak para ulama, dianjurkan untuk minimal satu khatmah dalam, satu kali khatam dalam sholat tarawih. Dan ketika sholat tarawih kita itu ada target demikian, maka tidak apa-apa buka mushaf. Namun jika tidak, maka tidak perlu. Ya, tentang masalah onani, apakah khilaf yang bisa ditolerir? Ya, maka kita katakan kewajiban kita mencari pendapat yang lebih kuat. Dan pendapat yang lebih kuat adalah haramnya onani. Kemudian adapun menyikapi orang lain, maka jika dia mengambil salah satu pendapat tersebut karena memang alasannya, bukan karena hawa nafsu, ya, maka kita maklumi. Namun jika karena suka-suka, maka itu yang tidak kita maklumi. Tawassul dengan orang soleh untuk dapat syafaat, seperti kata Imam Ahmad, apakah hal tersebut termasuk hal yang dimaklumi? Kalau kemudian perselisihan dalam masalah tawassul dengan orang soleh, dengan mengatakan ya Allah dengan nabimu, maka ampunilah dosa-dosaku, ini yang diperselisihkan. kalimat ya Allah dengan nabimu ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanku. Itu kalimat-kalimat semacam itu. Ini satu hal yang diperselisihkan. Meskipun pendapat yang lebih tepat kita katakan adalah tidak boleh dan hal tersebut adalah satu hal yang bid'ah karena tidak terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya hal itu. Adapun dalam masalah menyikapi orang lain, kita katakan jika mereka kemudian melakukan hal tersebut karena memang bukan karena nafsu namun karena dalil, maka kita maklumi. Namun lain halnya jika karena nafsu, karena kemudian untuk sekedar selaras dengan keinginan banyak orang dan sebagainya, maka ini karena hawa nafsu, maka ini satu hal yang tidak kita maklumi. Bolehkah pembagian waris ketika pihak yang akan mewarisi harta tersebut masih hidup? Penyegeraan pembagian waris hukumnya boleh. Dengan konsekuensi kalau itu hartanya ibu, ibu enggak dapat. Konsekuensinya ibu ikut anak. Dan ini sebenarnya beresiko. Ya kalau anaknya berbakti. Kalau anaknya enggak berbakti, terlantar nanti. Namun, bolehnya boleh. Berapa lama jarak maksimal antara sholat wajib dengan sholat sunnah ba'diyah? Kalau maksimal, tidak ada maksimalnya. Ba'diyah itu asal waktu sholat tersebut belum berakhir. Maka ba'diyah zuhur itu selama waktu zuhur belum berakhir, boleh sholat ba'diyah zuhur. Apakah boleh sengaja sahur hanya dengan air putih? Boleh saja. Saya cuma kemudian sahur dengan air putih. Benarkah kebiasaan Rasulullah mandi sebelum subuh? Saya tidak tahu. Ya, wallahu a'lam, hal ini kembali kepada masalah kesehatan. Kalau kemudian membiasakannya satu hal yang baik, orang membiasakannya silahkan. Kalau malah berbahaya, maka jadi tidak boleh. Apakah tidak dibenarkan mandi sesaat setelah asar atau setelah lewat maghrib? Itu tidak dianjurkan oleh Rasul. Maka mandi yang dianjurkan itu telah ada penjelasan detailnya di, ada sebab-sebabnya. Kalau mandi harian, secara umum tidak ada yang dianjurkan. Secara umum tidak ada yang dianjurkan, cuma mubah saja. Mandi yang dianjurkan ada sebab-sebabnya karena habis pingsan, karena kemudian mau ihram dan sebagainya. Adakah dalil yang menganjurkan untuk baca Al-Waqiah setelah subuh dan asar, Al-Mulk setelah isya sebelum tidur, Ar-Rahman di waktu duha, Yasin setiap malam? Ya, mengatakan bahasan di antara zikir pagi petang dan baca surat Waqiah, saya tidak tahu dalilnya. Nah, kalau surat Al-Mulk di malam hari, maka bisa dilakukan. Terdapat hadis yang derajatnya hasan dalam masalah ini. Cara terbaik yang bisa dilakukan untuk berbakti pada orang tua meskipun kami tinggal jauh dari orang tua. Ya, rutin menelpon atau sering telpon, tanya kabar. Kemudian jika memungkinkan untuk berkunjung. Rekomendasi untuk apa ini? Buku-buku tafsir Al-Quran yang ringan. Untuk yang ringan mudah bisa pakai tafsir Muyassar. Tafsir Muyassar atau tafsir Sesa'di. Atau Mukhtasar tafsir Ibnu Katsir. Apakah tafsir Ibnu Katsir berat atau ringan? Kalau yang asli berat. Yang asli itu berat dan pemula tidak banyak mengambil faedahnya karena banyak riwayat. Dan kalau mukhtasarnya, ringkasannya mudah-mudahan ya sudah cukup, lumayan ringan, bisa diambil manfaat. lebih utama mana antara jadi panitia ngurusi iktikaf atau iktikaf sendiri? Ya, panitia ngurusi iktikaf dia dapat pahalanya semua yang iktikaf. Panitia yang ngurusi iktikaf dia dapat pahalanya semua yang iktikaf. Maka dari sisi ini maka lebih utama jadi panitia. Misalnya juga menyiapkan sahur peserta iktikaf dengan kemulail, manakah yang lebih utama? Kalau kemudian saya kira kan panitia iktikaf enggak perlu sampai masak-masak. Ya, kalau cuma untuk beli dan sebagainya maka masih bisa dijamak ngurusi sahur dan ikut kemulail. Jangan pertentangkan hal-hal yang tidak bisa, enggak perlu dipertentangkan. Bolehkah berdoa kepada Allah untuk mengganti hati kita yang sakit, tidak lagi bisa disembuhkan? Kalau memang sudah tidak lagi bisa disembuhkan, ya minta saja kepada Allah agar diganti hatinya. Karena hati yang dimaksudkan adalah sesuatu yang abstrak. Saat sholat munfarid, apakah kaki apakah wajib dibuka selebar bahu atau yang benar bagaimana? Mana yang nyaman? Mana yang nyaman? Lebar sekali nyaman? Nah, tentu enggak. Mepet banget nyaman enggak? Mana yang nyaman? Mana yang nyaman itulah yang terbaik. Apakah urgen penting bagi kita mengenal khilafiyah dan bentuk khilafiyah dalam masalah fikih? Urgen. Sisi urgennya adalah untuk memaklumi orang. Memaklumi orang. Untuk tidak mudah komentar negatif kepada orang. Itu sisi urgennya. Dan kalau dia adalah orang yang tidak mau komentar-komentar dan tidak mudah berkomentar, ya boleh jadi tidak urgen, tidak begitu urgen baginya. Namun orang yang ketika melihat orang lain suka dikomentari, maka sangat urgen baginya untuk mengenal khilaf agar dia tidak komentar lebih dari porsinya. Mengenal detail misalnya Hanabilah demikian, Syafi'ah demikian, apakah berpahala? Iya berpahala. Karena itu bagian dari ahli ilm. Ini bagian dari tafaqquh fiddin. Bagian dari tafaqquh fiddin. Belajar dari bagian dari belajar agama. Maka itu satu hal yang berpahala. Demikian juga di antara pahalanya adalah membantu orang untuk mendudukkan ini mana yang harus diingkari keras, mana yang tidak. Orang yang tidak mengenal tersebut, maka dia tidak akan bisa. Tidak akan bisa kemudian memberikan porsi komentar yang semestinya. Nah, siapa yang bisa membantu dia? Apakah saya sikapi ini dengan ini? Apakah saya lembut? Apakah kemudian saya agak tegas di sini? Maka orang awam tanyanya kepada orang yang menguasai hal ini. Dan thalabul ilmi sejatikah yang semakin kenal detail khilaf semacam itu? Iya. Sebagaimana kata Qatadah, kata Qatadah, beliau katakan bahasanya, tidaklah mencium baunya fikih orang yang tidak mengenal khilaf. Lam yasub ra'ihatal fiqh, malam ya'rifil khilaf. Belumlah mencium baunya fikih orang yang tidak tahu khilaf. Orang yang tidak mengenal khilaf ulama, kata Qatadah teranggap belum belajar fikih. Baru belajar-belajaran. Itu belajar main-main. Belajarnya main-main. Belajar dengan status belajarnya orang awam. Bukan thalibul ilm. Kalau orang awam, ugennya apa? Amal. Orang awam ugennya amal. Ini saya harus bagaimana? Kamu harus begini. Sana, amalkan. Nah, itu menuntut ilmunya orang awam. Adapun thalibul ilm, maka dia tidak disebut thalibul ilm sampai dia mengerti khilaf ulama. Dan sebagaimana dan ilmu dan hakikat ilmu terutama ilmu fikih adalah ma'rifatul rajih minal khilaf. Ma'rifatul rajih minal khilaf itu pengertian ilmu. Ilmu yang sesungguhnya ma'rifatul rajih minal khilaf. Artinya apa? Mengetahui yang kuat dari apa-apa yang diperselisihkan oleh para ulama. Artinya supaya orang itu betul-betul berilmu, orang yang serius belajar dan betul-betul berilmu, maka dia kenal khilaf dan dia punya kemampuan dan punya alat untuk untuk menganalisis khilaf sehingga dia ketahui manakah yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat dari sejumlah pendapat-pendapat tersebut. Karena definisi ilmu adalah ma'rifatu rajih minal khilaf, maka sekedar orang itu tahu khilaf itu juga belum ilmu. Itu belum ilmu. Itu baru mencium ilmu. Baru mencium ilmu namun belum dapat ilmunya. Kalau orang itu mau dapat ilmunya, ma'rifatu rajih minal khilaf. Dia belajar bukan hanya tahu khilaf, namun dia belajar punya pisau analisis sehingga mengetahui manakah yang lebih kuat dari hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang tidak kemudian tahu khilaf itu metode belajar untuk orang awam yang tujuan pokoknya adalah amal. Perbedaan di mazhab 4 itu ada di mana? Di kitab-kitab, masing-masing kitab mazhab. Kalau buku yang mengumpulkan ada Al-Murni, ada kemudian Al-Majmu' punya An-Nawawi. Wajibkah kita mengetahui hal tersebut? Tidak wajib. Itu termasuk sunnah dalam belajar. Kalau ilmu fikih yang wajib dipelajari adalah pengetahuannya orang awam tadi. Apa yang harus, yang sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, apa yang harus saya lakukan dalam masalah ini? Itu yang wajib. Lebih dari itu hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Namun ini menjadi wajib bagi orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini jadi satu hal yang wajib bagi orang yang mengajar. Ini satu hal yang wajib bagi orang yang kemudian dimintai pertanyaan oleh banyak orang. Namun untuk orang yang tidak seperti itu, dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia tidak ditanyai oleh banyak orang, maka cukup baginya apa yang wajib. Ilmu fikih yang wajib adalah apa yang harus saya lakukan dalam sholat, dalam wudu, sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu ilmu fikih yang wajib. Pernah dengar ceramah yang mengatakan masing-masing imam madhab yang 4 itu punya jalan masing-masing. Artinya punya kaedah-kaedah tersendiri. Masing-masing madhab itu punya kaedah-kaedah tersendiri dalam masalah kemudian mengeluarkan hukum dan fatwa. Lebih utama mana, menuntut ilmu ataukah menikah? Tergantung keadaan. Sudah ngebet ataukah tidak? Kalau yang sudah ngebet, maka nikah yang lebih baik. Kalau kemudian masalah itu biasa saja, tidak begitu dipikirkan, maka yang lebih saya sarankan untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Mana yang lebih utama, saat sholat jamaah imam baca Al-Fatihah secara jar, kita diam saja menyimak semua bacaan imam hingga selesai, atau kita membaca Al-Fatihah sendiri? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Jumhurul fuqaha diam, namun Syafi'i dan Syafi'iyah tetap membaca, dan itu yang dirojikan oleh Ibnu Bas, Ibnu Thaimin. Maka ini masalah khilaf yang panjang, maka silakan beramal dengan apa yang biasa diamalkan. Adapun kemudian nanti setelah itu seiring kemudian kita belajar, kemudian kita jumpai ternyata pendapat yang lain yang itu ternyata dirasa lebih kuat, silakan untuk berpindah kepada pendapat yang lebih dinilai lebih kuat. Tentang Allahumma ini nas'aluka salamatan fid din afiatan fid jasad, apakah ini sahih ataukah tidak? Yang ditanyakan sahih maknanya ataukah sahih apanya? Kalau sahih maknanya, maka insya Allah maknanya sahih, maknanya benar. Boleh saja orang ya membacanya, karena untuk doa tidak disyaratkan harus berasal dari Nabi. Ngarang sendiri boleh, asalkan maknanya tidak rusak. Dan apakah itu sahih dari Nabi? Wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah itu berasal dari Nabi. Nampaknya itu bukan dari Nabi, itu adalah susunan ulama. Saat sholat jamaah tolak ukur rapatnya shaf untuk laki-laki. Rapatnya shaf untuk laki-laki bersentuhnya pundak dengan pundak. Dan kemudian lebih baik lagi kemudian jika ada bagian dari kaki yang bersentuhan satu dengan yang lain. Soal keringanan sholat Jumat ketika hari Id jatuh pada hari Jumat, apakah orang yang berkelapangan tetap wajib sholat Jumat? Ya, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini wallahu taala a'lam adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ketika bertepatan dengan hari Jumat, sholat Jumat tetap wajib. Tidak gugur dengan sholat Aid. Tidak gugur dengan sholat Aid untuk orang-orang yang tinggal di perkampungan. Itu mazhabnya Imam Syafi'i dan itu pendapat yang lebih kuat, yang saya rasa lebih kuat dalam masalah ini. Adapun pendapat yang banyak beredar itu pendapat Hanabilah. Pendapat Hanabilah. Bahasanya kewajiban sholat Aid itu gugur dengan kewajiban sholat Jumat gugur dengan sholat Aid. Itu pendapat Hanabilah. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini wallahu a'lam adalah pendapat Al-Imam Syafi'i mengatakan orang yang tinggal di kampung tetap wajib sholat Jumat. Apa yang dimaksud dengan takut dan harap? Takut kepada Allah artinya takut dengan murka Allah, takut dengan siksa Allah. Demikian juga takut amalnya tidak diterima. Harap artinya berharap surga, berharap pahala. Demikian juga berharap agar amalnya diterima. Cinta dengan Allah. Cinta tidak bisa didefinisikan. Maka kemudian taudihul wadihat minal muskilat. Taudihul wadihat minal muskilat. Menjelaskan sesuatu yang jelas itu satu hal yang susah. Oh, sudah jelas cinta itu apa? Waduh, ini sudah mendefinisikan cinta. Karena itu dirasakan dan tidak didefinisikan. Manis itu apa? Wah, ini susah ini. Manis itu rasanya gula. Wah, ada gula yang pahit kok. Kan? Susah nanti. Ya, maka taudihul wadihat minal muskilat. Ya. Dan sebagaimana kata Ibnul Qayyim tentang ketika bahas masalah cinta, beliau katakan cinta tidak bisa didefinisikan. Yang bisa dilakukan orang adalah kemudian memberikan tanda-tanda cinta. Nah, alamat, namun bukan esensinya. Bukan hakikatnya. Tidak menyentuh hakikatnya. Cuma banyak menyebut orang yang dicintai. Itu tanda saja. Bukan cinta itu sendiri. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.